an kulli khair. Ya, syaitan diambil dari kata syatana, di mana ba'da an kulli nan jami'i mala awan kulli khair. Yang jauh dari semua kebaikan itu syaitan. Apa saja yang jauh dari kebaikan, dari ilmu, dari sahabat jamaah, dari berbakti kepada orang tua, dan lain-lainnya. Lain itulah siapa yang durhaka kepada orang tuanya, siapa yang tidak berjamaah, siapa yang tidak mau belajar, maka pasti terkena perangkap syaitan. Apalagi sampai penghalang utama. Saya sebutkan kemarin bahwa as-sakin al-haq memana syaitan akhras wa mutakallim al-batil syaitan natik, tidak mau bicara kebenaran, itu adalah syaitan yang bisu. Membicarakan kebatilan, dia itulah syaitan yang berbicara. Ada lagi yang mengartikan adalah syaito. Annahu makhluk minan nar, bahwa dia diciptakan dari api. Ini syaito. Dan kita sebutkan juga bahwasanya syaiton itu bisa diitlakan untuk hewan, untuk manusia, dan untuk jin. Rasulullah menyatakan al-kalbul aswad syaiton. Anjing hitam adalah syaiton, hewan. Biasa anjing hitam ini biasa menggigit manusia, mengganggu manusia. Waidan orang munafik, penghalang-penghalang dari al-haq juga syaitan. Waidha lakul ladina amanu qalu amanna, waidha khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika mereka berjumpa dengan orang beriman, bagaimana mereka mengatakan kami beriman? Nah, kalau mereka sudah kembali kepada syaitan-syaitan mereka, yaitu orang munafik atau orang-orang yang menghalangi kebenaran, ini orang munafik. Bagaimana kami ini bersama kalian? Aku bolomu. Nah, jadi saya adalah teman kalian. Kami hanya sekedar mengejek kepada orang-orang yang mengaku beriman, dan juga kepada jin. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan masing-masing nabi musuh syaitan dari kalangan manusia dan jin. Manusia yang musuhi para nabi, jin yang musuhi para nabi, dan juga orang saleh dikatakan syaitan. Dan makar syaitan sangat banyak. Semenjak lahir kita semuanya sudah diganggu oleh syaitan. Ma min mauludin yulad illa nakhasu syaitan fa yastaghil surahan min nakhsa syaitan. Hadis Abu Hurairah rawal Bukhari Muslim. Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali ditusuk oleh syaitan. Fayastahil suraha, kemudian menjerit, menangis karena sebab tusukan syaitan tersebut. Illa Isa wa ummuh, kecuali Isa dan ibunya. Lahir menangis itu bukan karena kehausan, akan tapi karena tusukan syaitan. Dan banyak di antara manusia ketika mendengar anaknya nangis ini tambah gembira. Nah, seharusnya berdoa kepada Allah SWT, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Di antara makar yang lainnya, as-syaitan ya'idukum bil-faqr wa ya'murukum bil-fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan merintahkan kalian untuk berbuat yang jelek. Allah menjanjikan kepada kalian ampunan rahmah. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas anugerahnya dan Maha mengetahui. Jadi mungkin kalian di sini mondok lama dibayang-bayangi oleh syaitan. Kalau kamu terus mondok, kamu mau jadi apa? Apa anak istri mau makani batu? Nah, begitu. Datang syaitan bisiki. Akhirnya pergi, meninggalkan untuk mencari ilmu. Mungkin kerja, nah kesana kemari. Terkadang dapat kerjaan, kadang tidak. Sudah hilang ilmunya, hilang kerjaan. Apalagi orang-orang yang tinggal di pondok. Ini setan lebih keras usahanya. Coba lihat teman-teman kamu sudah sarjana. Ini sudah keluar dari fakultas kedokteran. Nah, kamu masih haddatsana-haddatsana. Sibuk dengan haddatsana. Demikian pula kadang dialihkan ini dari tempat yang baik. Kalau kamu terus di sini, kamu akan terus tidak berhasil. Nah, disuruh pindah tempat lain. Di sana juga begitu, dibisiki lagi. Ternyata juga tidak berhasil, pindah lagi tempat lain, pindah lagi tempat lain. Akhirnya kalau orang Jawa bilang, masak ketela jadi mogol. Oh, mogol keras. Dimasak lagi juga tidak bisa empuk. Dibiarkan atau dimakan juga rasanya kenyal, tidak enak. Mencari ilmu enggak jadi. Enggak jadi pelajar. Udah lama bertahun-tahun. Mungkin semenjak 97 tahun yang lalu, apa 97? Tahun 97. Sudah berapa tahun yang lalu sampai sekarang. Belum juga tambahan ilmu. Nah, masih itu saja. Masih pendengar setia. Tahu pendengar setia, dari dulu tidak pernah bisa menyampaikan, hanya pendengar saja. Diharapkan untuk memiliki semangat, himmah aliyah. Jangan tergoda oleh tipu daya syaitan. Makar yang lainnya adalah menghiasi perkara-perkara yang jelek. Dan sebaliknya juga perkara yang baik dihias menjadi perkara yang seakan-akan jelek. Kalau jelek jadi baik, yang baik jadi jelek. Qala fa bima ghawaitani law zayyana lahum fil ard wa law yanhum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan, kalau engkau telah menjadikan aku tersesat, aku akan hiasi mereka di muka bumi ini. Dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Coba penghafal Al-Quran misalnya. Masyarakat penghafal Al-Quran biasa. Tapi kalau laki-laki perempuan selebriti, nah gimana? Masya Allah, ini modern. Ini kemajuan. Nah, pakai kopiah. Orang kok kumuh sekali. Coba rambutnya dibuat pang begitu biar keren. Dihiasi. Perempuan-perempuan pelacur dikatakan apa? WTS, wanita tuna susila. Jadi perlu disantuni. Wanita susila. Melihara jenggot, pakai jubah teroris. Dikatakan apa? Teroris. Kamu-kamu kan begitu. Kami di daerah timuran sana. Enggak percaya, coba pakai jubah, pakai jenggot, pakai imamah. Udah orang akan melihat kalian. Tapi kalau pakai rok mini, pakai jin berlalu. Nah, udah. Betul luar biasa ini. Pakai jenggot ini perlu diwaspadai. Ini teroris berbahaya, bawa bom nanti. Nah. Ya, teman-teman kita pun bangun masih juga begitu. Katakan ini teroris. Saya sebutkan dulu tatkala kita ke Semarang sendiri. Pakai imamah, pakai jubah. Orang naik bis itu milih berdiri daripada duduk di samping saya. Padahal masih ada dua kursi. Enggak berani duduk di samping saya. Namanya orang kurus begini ditakuti bagaimana. Masa bawa bom. Begitulah keadaannya. Jadi orang-orang yang istilahnya memegang sunnah, ini berbahaya. Orang yang pakai celana di atas mata kaki dikatakan banjir-banjir emas. Banjir. Nah, begitu. Dikatakan banjir, perlu diangkat kainnya, diangkat celananya. Tapi kalau celananya sampai tanah, biasa aja. Nah, ini dihiasi. Setan menghiasi. Perkara yang baik jadi jelek, jelek jadi baik. Demikian pula upaya syaitan untuk menyesatkan manusia. Yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida, dalalan mubina. Syaitan menginginkan untuk menyesatkan dengan kesesatan yang nyata. Bahkan mungkin tatkala kain itu tidur, itu akan datang syaitan. Dijadikan mimpi yang jelek. Kadang melihat suatu perkara yang menakutkan. Kadang melihat ular. Kadang dikejar harimau. Kadang dikejar anjing. Nah, kadang ini mau lari gak bisa lari. Dikejar sama anjing gak bisa lari. Akhirnya terbangun. Nah, mimpi dari setan. Udah diganggu. Terkadang juga menjelma menjadi manusia. Terjadi. Bukan hanya di zaman Rasulullah, bahkan juga di zaman kita, bisa saja syaitan menjelma menjadi manusia. Yang telah lihat bagaimana Rasulullah SAW, tatkala sedang sholat, datang jin ifrit, membawa obor. Tahu obor? Apa itu? Di sini bilangnya oncor. Oncor itu dari bambu, ada api yang besar. Hendak membakar Rasulullah SAW. Rasulullah mau dibakar. Maka Rasulullah SAW mencekik lehernya. Sampai keluar lisan dari jin tersebut mengenai tangan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah merasa dingin. Terasa dingin. Dan jinnya diceritakan dari api. Tapi lisannya bisa dingin. Di zaman juga. Tatkala Abu Hurairah menjaga zakat mal. Datang syaitan. Berbentuk menjadi manusia, mengambil. Kemudian Rasulullah, kemudian apa, Abu Hurairah berhasil memegangnya. Nah, dia katakan, ini hajah, saya punya kebutuhan, saya punya keluarga. Laut, saya tidak akan ngulang. Kemudian Rasulullah bertanya, ma fa'ala asiruka al-barihah ya Abu Hurairah? Apa yang tawanmu lakukan dari malam wahai Abu Hurairah? Qala saka ilaina kadza wa kadza, yang mengadu kepada saya demikian demikian. Qala innahu sayaud, dia akan kembali. Dan Abu Hurairah yakin akan kembali karena ucapan Rasulullah SAW ternyata kembali besoknya. Ambil lagi, tangkap lagi. Nah, kemudian yang ketiga kalinya baru setan mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi ketika hendak tidur dan baru dilepaskan. Kemudian Rasulullah mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Hari ini dia benar kepada dirimu, padahal dia adalah pendusta. Dalam surah Al-A'raf disebutkan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Dan engkau wahai Rabb tidak akan menemukan mereka itu bersyukur. Inna syaitan yang telah hadukum inda kulli syai hatta yahdur inda ta'amihi. Bahwa syaitan itu menghadiri bersama manusia dalam segala sesuatu. Sampai dalam makan. Itu syaitan akan hadir. Lihat juga pada zaman Nabi Ayyub AS. Bagaimana upaya untuk membunuh anak-anak Nabi Ayyub ketika anaknya berkumpul di rumah anak yang paling tua, iblis menjatuhkan atapnya. Atapnya diruntuhkan, kemudian anaknya semua mati. Belum hartanya dibakar. Dibakar oleh iblis. Bisa terjadi, mungkin harta kain akan dicuri atau dibakar. Ini apa ada tuyul, ada apa. Nah, bisa terjadi. Bahkan juga merusak tubuh Nabi Ayyub alaihissalam. sampai seluruh penduduk mengusir Nabi Ayyub dan tidak ada yang menemani kecuali istrinya. Dan ini belum kita alami. Iya, enggak, masih punya harta, masih punya anak, masih punya keluarga, tubuhnya masih sehat. Akan tetapi kalau syaitan melihat kita ini betul-betul rajin beribadah dan juga semangat dalam mencari ilmu, itu pasti akan datang itu. Bagaimana dijadikan manusia itu lemah dalam beribadah, lemah dalam mencari ilmu, dan tersibukkan perkara yang lain. Dan kita mengetahui innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitana lakum adu'un fattakhidhu adu'a. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya, syaitan itu musuh bagi kalian, jadikan itu sebagai musuh. Kalau kita punya musuh, kita sahabati apa kita boikot? Hah? Kita boikot, ya enggak? Kalau kita punya musuh. Tapi banyak santri yang justru bersahabat dengan syaitan. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan kasih makan. Di antaranya, kasih ini jatahnya untuk teman saya, nah, dari jin. Kasih makan. Makan sering dibuang-buang. Terjadi pada nenek moyang kita yang pertama, yaitu Nabi Adam. Coba. Gara-gara iblis, syaitan, di kalangan jin ini, Nabi Adam diusir dari surga. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam sajadu illa iblis aba. Semua para malaikat sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Wa qulna ya Adam inna hadha adu laka wa li zawjika fala yukhrijannakum minal jannati fatashqa. Wa ya Adam, iblis ini musuh kamu dan musuh bagi istrimu. Maka janganlah dia itu menjadikan kamu keluar dari surga. Innalaka alla taju'a fiha wa la tara. Engkau di surga tidak akan pernah lapar. Tidak akan pernah telanjang. Wa annaka la tadma fiha wa la tahha, dan engkau tidak akan pernah haus. Dan tidak akan pernah kepanasan. Di dunia kita rasakan benda itu. Lapar enggak kita di dunia? Lapar. Karena lapar hakiki, kadang makan banyak masih lapar. Kepanasan apalagi tinggal di kota besar. Di luar Jawa termasuk juga panas, di Sumatera ataupun Sulawesi panas. Nah, walaupun banyak hutannya, ya enggak, tetap panas. Di surga tidak. Kita juga merasakan haus. Namun kita lihat dengan tipu daya iblis tadi keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan juga kisah bahwa ada seorang alim. Nah, dia ini berusaha beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika ada dua orang laki-laki ingin berperang, dia titipkan adiknya bersama orang yang alim ini. Sebagai mengatakan ini pendeta, rahib. Dan kedua pemuda tadi memaksa. Padahal rahib tadi tidak mau sebenarnya. Itu paksa terus. Hanya terpaksa diletakkan di kamar kecil. Nah, kemudian sang rahib setiap kali memberikan makan kepada perempuan tadi, itu diletakkan di depan pintu. Biar tidak ketemu. Lalu nanti perempuan tadi makan, mengambil makan tersebut, masuk ke dalam. Akhirnya apa? Akhirnya iblis memberikan bisikan, sudahlah. Kamu, dekatkan itu. Dekatkan ke pintunya pas. Akhirnya didekatkan ke pintunya. Udahlah, daripada ini keluar, kasihan ini perempuan, ditinggal sama dua saudaranya. Masukkan. Masukkan ke dalam kamarnya. Hanya dimasukkan. oleh rahib tersebut. Iblis bisik lagi. Jangan hanya begitu, kamu ajak untuk berbisik-bisik. Kamu bicara, ajak bicara, biar dia senang, hibur dia. Ditinggal sama dua orang saudaranya, kamu hibur, biar hatinya senang. Hanya bicara. Kemudian iblis melancarkan serangan lagi. Kamu setubuhi dia. Akhirnya setubuhi. Nah, sudah terjatuh, ya enggak? Jatuh dalam perbuatan yang dosa besar. Akhirnya iblis memberikan bisikan lagi. Bagaimana kalau dua orang saudaranya kembali? Pasti kamu akan dibunuh oleh dia. Nah, kalau begitu, kuburkan dia. Dikuburkan situ. Kemudian iblis mengarahkan sasarannya ke dua orang ini. Pemuda, orang pemuda tadi yang ikut berperang. Lihat terjadi sesuatu pada adikmu. Jenguklah. Didapatkan adiknya tidak ada. Bertanya kepada rahib, kau kemanakan ini? Dia bilang, pergi entah kemana, enggak tahu. Iblis yang berisikan lagi. Dia ini dikubur di bawah kamarnya. Kamu lihat. Nah, akhirnya apa? Dilihat, ternyata betul-betul adiknya dikubur di bawah kamarnya. Kamar yang di bilik yang kecil tadi. Akhirnya, dua orang tadi, kalau begitu kamu bunuh dia. Rahib kamu bunuh. Maka berencana untuk membunuh. Akhirnya datang. Iblis datang kepada rahib. Kamu akan selamat kalau kamu sujud kepada saya. Akhirnya sujud kepada iblis tersebut. Cuma menjadi manusia, sujud. Begitu sujud, tetap dibunuh ini. Dibunuh oleh dua orang tadi. Coba lihat dari rahib, dari pendeta yang sangat kuat, rajin beribadah, sampai akhirnya itu berzina, kemudian membunuh. Nah, bahkan juga dalam riwayat lain itu punya anak, anaknya juga dibunuh sekalian. Perempuan dari hasil perzinahan tadi punya anak, dibunuh, jadi membunuh. Perempuan tadi membunuh anaknya, kemudian dia sujud kepada iblis, terjadi kekafiran, jadi itu mati, tetap mati. Mati dalam keadaan kafir. Jadi bisa aja syaitan menyerumuskan kita. Tidak ada yang merasa aman. Fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah. Kecuali orang-orang yang rugi. Inna syaitan qad ya'isa ayyuhal musallun fi jazirah al-arab walakin bitahrish. Syaitan telah putus asa untuk diibadahi di jazirah Arab. Akan tetapi dengan cara mengadu domba di antara mereka, kaum muslimin jadikan pecah belah. Oh, ini berusaha untuk mencari kesalahan ini, kesalahan, kesalahan, kesalahan ini. Tumpuk. Nah, bahkan mungkin digoreskan dengan pena, tulis 1, 2, 3, 50 kesalahannya. Nah, tulis, sampaikan ke sana kemari, Masya Allah. Nah, sudah saya sebutkan kemarin, kalau suruh ngapal juz amma, lagi, nah, delok langsung turu. Tidak bisa, meneruskan. Tapi kalau ngobrol, Masya Allah, luar biasa. Dan kalau lihat aibnya sendiri, mungkin lebih segudang lagi. Nah, wis ora iso apa-apa. Nah, okeh meroyoni. Ya enggak? Ini berbahaya. Memecah belah barisan kaum muslimin. Oleh itulah di sana ada upaya membentengi diri kita dari makar syaitan. Bagaimana cara-cara agar kita membentengi diri dari syaitan? Banyak caranya. Yang pertama, hendaknya kalian berusaha menjauhkan alat-alat musik dari rumah-rumah kalian. Nah, alat musik ini menjadi sebab utama kehancuran manusia. Al-jaros, mazamir syaitan, dia lonceng, serulingnya syaitan. Dia akan bergembira ria di situ. Dengan itulah kita sebutkan kembali pendapat Abu Hanifah. Tidak mengapa bagi kita untuk memecahkan alat tersebut tanpa izin. Langsung masuk, pecahkan semuanya. Nah, yang kedua, hindari kita nyanyian-nyanyian. Firman Allah dalam surah Al-Isra, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa na'am wa ajrim 'alaihim bi khailika wa rajulika wa sharikum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Dan nah, berdayakan mereka atau hasung mereka, jadikan mereka itu binasa dengan apa? Bisautika. Para ulama menafsirkan seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan lainnya, bagaimana iblis menghancurkan manusia dengan suara itu, dengan nyanyian. Maka terkumpul biasanya nyanyi itu, di situ ada perzinaan, diskotik-diskotik. Nah, itu nyanyi-nyanyi, setelah itu apa hiburannya, dengan perempuan, dengan khamr, wahakala terkumpul. Dan kerahkanlah dari pasukan enam berkuda dan juga para jin yang berjalan kaki. Disuruh mengerahkan di sini. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan kalian berserikat bersama mereka itu dalam apa? Dalam harta. Makanya ada di antara manusia punya mobil banyak, tapi juga kerjasama dengan tuyul. Nah, walaupun saya belum tahu namanya tuyul kayak apa. Kerjasama dengan tuyul, datang ke Gunung Kawi, datang ke Gunung Lawu, mbah, nah, piye sampai sugih ini. Pun dangu, mboten sakit sugih ini. Udahlah kamu sembelih ayam, nah, warnanya putih, atau warnanya hitam, sembelih di atas, nah, apa jembatan atau di bawah pohon ini dan lain sebagainya. Berserikat akhirnya punya harta, jin punya harta di sini. Dan juga aulad, bagaimana berserikat dengan anak-anak? Itu dengan berzina. Jadi iblis ikut andil di situ, sehingga hasil anak-anaknya hasil anak-anak zina. Orang-orang barat ini sibuk ngurusi anak zina, ini kan banyaknya. Jadi kalau kita lihat luar biasa zaman sekarang ini, hamil duluan lebih banyak kayaknya. Para mahasiswa ini kalau dikatakan masih ting-ting, nah itu ketinggalan zaman. Dikatakan kamu tadi malam di mana? Ya, sana, dari sini. Nah, dapat berapa kamu? Dapat 10 orang. Bangga. Nah, semalam 10 orang. Bangga. Oh itu masih pakai kerudung ini. Wanita kampungan itu. Ya, dikatakan demikian. Berserikat dalam apa? Dalam anak-anak. Ya, anaknya anak zina. Dinikahkan sepekan langsung lahir anaknya. LKM di Lamaran Keri mana edisi? Lamaran Keri matangnya edisi. Dan apa? Janjikan kepada mereka. Oh nanti kalau bagaimana janji? Maksudlah kamu nanti, kalau nanti ini sudah malam pertama ini, nanti saya akan tanggung jawab. Tanggung jawab, sudah nanti pokoknya tanggung jawab. Begitu hamil, tinggal pergi sama laki-laki hidung belang ini. Tinggal pergi. Banyak enggak begitu? Banyak sekali. Bukannya di kampung ini. Nah, kampung-kampung di daerah Ngancar, daerah Malanggeyong ada. Sampai ada yang punya 3 anak. Bapakin di laruh bapaknya. Enggak diketahui bapaknya dari mana. Wa ma idhum syaitan illa ghurura. Dan dia dijanjikan oleh syaitan kecuali bentuk tipuan. Nah, ini cara kedua. Cara pertama tadi apa? Hindari alat musik. Nanti kalau ketangkap HP-nya ada musiknya, nah, jangan disalahkan. Nanti kalau ditangkap dan dipecahkan, wah kala. Dan terkumpul namanya Al-Qur'an dengan musik, dan terkumpul itu. Makanya kalau orang biasa dengarkan musik, Ngapal Quran juga sulit. Kemudian cara yang ketiga, hendaknya kita berupaya bagi orang tua ini menjauhkan anak kita di sore hari, itu dicari, masukkan ke rumahnya. Idza kana junhul lail tasarra syaitan. Kalau sudah mulai kegelapan malam, itu syaitan itu bertebaran. Makanya makar syaitan paling utama itu di malam hari. Iya benar. Nah, begitu, apalagi malam Jumat Kliwon, walah sepi. Luar biasa. Jumat Kliwon. Ya kan keluar di genderuwo, apalagi malam bulan purnama. Banyak sesaji itu. Malam bulan purnama banyak sesaji. Kalau orang kampung itu setiap sore itu nyari ayamnya kemana? Nah, kalau tidak pulang-pulang sampai sekarang sudah maghrib tidak pulang. Tapi anak perempuannya sampai maghrib tidak pulang, dibiarkan aja. Makanya harga ayam lebih mahal daripada harga perempuan. Iya benda. Coba perhatian kepada ayam, masya Allah luar biasa. Colok ikulik baterain. Mana yang pitik jagonin yang di cari semua. Bahkan sengaja orang tuanya, kalau yang bawa laki-laki, alhamdulillah anakku laku, nah, begitu. Malah terima kasih, anaknya dibawa sama laki-laki lain, katanya ini laku. Nah. Makanya berupaya di sini. Di sore hari cari. Kadang namanya anak yang sukanya lari-lari, itu anak yang sehat. Seperti kambing itu anak. Kalau kambingnya sehat, lompat sana sih, lompat sini. Tapi kalau kambingnya tidak sehat itu, nah, kegeletak aja. Tapi jangan terus dibiarkan begitu, nah berbahaya. Di sore hari tutup pintu-pintu dengan baca basmalah, jendela-jendela juga baca basmalah. Anak-anaknya jangan keliaran kesana kemari. Karena biasanya namanya terjadi kejahatan itu lebih banyak di malam hari daripada siang hari. Cara yang lain adalah berusaha minta perlindungan seperti Abdullah hadis bin Abbas, Rasulullah mendoakan untuk Hasan Hussein. Wa'idukuma bi kalimatillahi ta'amat min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah. Aku minta perlindungan kepadamu, harap untuk kedua anak ini. Dengan kalimatmu yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hamah. Dari segala syaitan dan hamah, juga binatang-binatang. Perlindungan. Dari syaitan, hamah, wa min kulli ain lamah, dan juga dari pandangan-pandangan. Terkadang pandangan iri dengki itu menjadikan anak mungkin sinting bisa. Dulu di Yaman, ada teman kita yang kaya, masya Allah. Dipandang sama orang Yaman langsung seperti orang gila. Putar-putar demikian. Akhirnya kita bacakan surah Al-Baqarah. Alhamdulillah sembuh dengan izin Allah SWT. Jadi pandangan mata itu bisa menjatuhkan. Dulu juga di zaman Syekh Mubil, itu ada seorang masya Allah anak kecil. Luar biasa. Pinter. Hafalkan. Tiba-tiba langsung terjatuh. Maka Syekh Mubil merintahkan untuk nutup semua pintu masjid. Kemudian memerintahkan setiap santri tidak boleh keluar, semuanya harus wudu satu persatu. Nah, kemudian mendoakan untuk anak tadi. Alhamdulillah dengan izin Allah, anaknya bisa bangun lagi. Coba dari anak yang sehat, anak yang cerdas tiba-tiba terjatuh. Ini perlu adanya doa. Cara yang lain, kalian berupaya untuk menjadikan rumah kalian itu bukan seperti kuburan. La tajalu buyutakum maqabir fa inna syaitan yafir minal bait allati tuqra fi surah al-Baqarah. Hadis Abi Hurairah Al-Bukhari Muslim. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Enggak pernah untuk salat, enggak pernah untuk baca Quran, kuburan. Karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ya, rumah ini hidup. Tapi sebagai rumah justru dihiasi dengan apa tadi? Setel musik-musik, setel nyanyian. Karena setan masuk di situ dengan cepat. Jadi justru masukkan setan dalam rumah. Demikian pula cara yang lain, jangan kalian itu menyisakan makanan-makanan untuk setan. Jadi kalau mau makan memang sudah kenyang, ambil sedikit saja. Jangan sampai makanan dibuang. Oh, itu kan untuk ayam. Nah, jangan pikiran demikian. Ayam dikasih mungkin yang lainnya. Karena masih mungkin banyak orang yang pengen makan nasi tersebut. Idza waqa'a lakum ahadukum falyakhudha wal yumit makanan al ada wal yakulha wal asyaitan. Jika ada makanan kalian itu yang jatuh, maka mereka itu memungutnya, mengambilnya, ambil itu dan bersihkan kalau ada kotorannya. Kadang orang bergaya, jatuh kacang atum itu langsung diinjak sekalian. Nah, kadang jatuh es, sudah ada plastiknya, jatuh di tanah, malu untuk ngambil. Nah, seharusnya apa? Bersihkan, mungkin bawa ke air situ, bersihkan, selesai. Gak usah malu. Kemudian hendaknya ia makan, dan jangan meninggalkan untuk syaitan. Jangan tinggalkan untuk syaitan. Ini diperhatikan dengan baik. Jadi kalau memang kenyang, gak usah makan. Ini butuh yang lain mungkin untuk yang berpuasa daripada masak lagi. Nam kasihan. Coba terlihat berapa yang terbuang tiap harinya nasi. Demikian pula yang tidak suka dengan sayur terong. Sudah bilang saya tidak suka, tidak usah pakai sayur. Nah begitu. Karena ada kalau di kampung ini sayur itu, sayur terong itu kebanggaan. Nah, kebanggaan, apalagi sudah dikelemat, masya Allah, kelemat. Nah, apa sayur terong pakai gereh teri, ini udah paling hebat. Nah, dulu di sini orang kampung masih begitu. Itu kalian menganggap masya Allah ini sudah tidak berharga. Masa tiap hari sate, sayur terong, sayur terong. Tapi bagi orang lain ini berharga. Nah, demikian pula kalian berusaha untuk membaca isti'adah atau membaca basmalah dalam setiap melakukan kebaikan-kebaikan. Mau berjalan baca basmalah, baca Quran, baca isti'adah, baca basmalah. Faida kulla Quran, fasta'in billah. Nasyaitan rajim, baca Quran. Faida kulla Quran, faida kulla Quran, fasta'in billah. Jadi kalau engkau baca Quran, baca isti'adah. Hadis Jabir bin Abdullah. Idza dakhala ahadukum al-bait wa lam yadhkur isma Allah qala syaitanu li'awanihi lakumul bait lakumul mabit wa idza lam yadhkur isma Allah inda ta'amihi qala syaitanu li'awanihi lakumul mabit wal 'asha. Kalau kalian itu masuk rumah tidak menyebut nama Allah, tidak ucap salam, tidak baca basmalah, maka syaitan mengatakan kepada pasukannya, ini bukan satu orang, ada satu jin, tapi pasukan banyak. Kalian bisa bermalam di rumah ini. Mungkin di rumah-rumah kalian mungkin masih ada gangguan. Mungkin ini tadi lupa baca basmalah, lupa mengucapkan salam. Nah, kalau tidak menyebut nama Allah ketika makan, syaitan mengatakan kalian selain bisa bermalam di rumah ini, bisa makan malam, dapat jatah makan malam. Loh, itu masih satu piring tidak kurang-kurang. Loh, kalau kurang kalian mungkin tidak bisa makan lagi sudah. Ya enggak, tiap kali mau makan habis sudah dimakan oleh syaitan. Mau ke WC dipelilii. Nah, bagaimana coba? Beliau bisa kencing apa enggak kalian? Nah, enggak bisa. Itulah hikmahnya kenapa Allah jadikan kita tidak bisa melihat jin. Dan jelas di antara perkara yang lain, kalau masuk ke WC baca doa. Apa doanya? Masuk WC. Coba ulang. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith hadhihi al-halas min malik. Hayya Zaid bin Arqam inna hadhihi al-husus muhtadarah. Namanya WC-WC ini adalah serangnya syaitan. Jadi kalau masuk ke dalam WC baca doa tadi. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. dari jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi kan kita tidak bisa melihatnya. Nah dulu saya sebutkan di asrama bawah masjid ini, kan di bawahnya ada sapi tank itu. Itu dulu sering diganggu. Kalian ini pasti sering diganggu apa enggak? Enggak. Kalau enggak berarti sudah dikalahkan. Nah, setan. Ini dulu orang yang berumah tangga tiap kali situ ada jinnya, ada jinnya. Nah, muhakkalah. Ini tempatnya. Cara yang lain. Siapa menyebutkan? Ketika melakukan hubungan juga baca doa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan jadi syaitan mazak tanah. Ini harus berdoa. Oh bagaimana kalau berzina berdoa? Kalian di samping melakukan dosa besar tambah istihza. Bisa melakukan kekufuran itu. Zina baca bismillah. Bismillah saya asabul khamr. Saya minum khamr. Ini istihza namanya. Bisa kekufuran itu. Nah. Ini di antara cara-caranya. Nah juga makanan-makanan di malam hari tutup. Jangan dibiarkan terbuka. Kalau tidak ada tutup bagaimana terkadang meletakkan dengan lidi. Itu bisa mencukupi. Baca basmalah. Dengan izin Allah, syaitan tidak akan bisa ngambil makanan tersebut. Sudah saya sebutkan kepada kalian di Damman, teman kita Abdul Hakim Amiriki, itu pernah masak ikan, diambil ikannya, masak telur, ambil telurnya. Nah, masak makrona, ini namanya semacam sarimi, dibuang ke lantai. Karena juga dimasakkan oleh jin, dimasakkan. Menurut saya sebutkan kepada kalian juga, ada yang melakukan hubungan, karena Perancis melakukan antar anak hubungan laki-laki perempuan di mana di dalam WC. Ini pernah kejadian. Ini adalah upaya-upaya apa tadi disebutkan untuk terhindarkan dari makar setan, tentang Rahman, hindari musik-musik, hindari nyanyian-nyanyian, apalagi. Jangan masukkan gambar-gambar di rumah-rumah. Pasang gambar Soekarno, pasang gambar ceweknya tiap hari untuk kenang-kenangan. Nah. Ini jelas. Malaikatul baitan fi kalb wala surah, maka dia akan masuk rumah. Dalamnya ada anjing, ada gambar makhluk hidup. Kalau malaikat tidak masuk, ya sudah setan yang masuk. Nah. Kapan kerja baktinya? Kalian mau main-main aja ini. Kerja bakti main-main. Udah belajar sungguh-sungguh. Ada riwayat innama surah ar-ra's, sunnya gambar itu kepala. Aidza quti'a ar-ra's fala surata lah. Kalau sudah diputus kepalanya tidak ada gambar situ. Hilangkan kepalanya. Makanya ada sebagian para pengarang itu menulis buku-buku ada gambarnya tapi hilang kepalanya. Lebih besar mana orang yang mengucapkan salam daripada yang menjawab? Yang mengucapkan salam. Wa khairuhuma alladhi yabda' bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang mulai salam. Yang terbaik. Jelaskan tentang kesehatan seluri. Mereka mengatakan tidak ada ciri-ciri mereka. Gimana tidak ada? Pelecehan kepada ulama. Yang lihat Abu Qatadah mengatakan, muridnya Syekh Mubil, yang mengatakan bahwa televisi tidak boleh, ini adalah tidak faqih. Gurunya sendiri dikatakan tidak faqih. Pelecehan kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dulu Abu Qatadah belajar di sana sudah 3 tahun. Sekarang jadi ustaz idola. Karena satu-satunya, atau mesti tambah lagi sekarang. Dari lulusan teman. Ini juga berita gembira. Soalnya semua santri dapat undangan hari Senin kembali. Gimana, jalan kaki aja? Am kembali walimahan. Untuk yang keluarga sudah ditulis namanya, tapi ini khusus santri. Kalau yang dapat enggak dapat undangan ya enggak usah datang. Karena enggak diundang. Ini khusus santri. Jam 9 jam 10. Kemudian hari Sabtu insyaallah ke Ngawi. Insyaallah juga ada makanan gratis. Mudah-mudahan aja kalau jadi. Mengapa menaruh apem termasuk syirik? Siapa yang bilang? Kalau membuat apem biasa apem, tidak masalah. Tapi kalau pembuatan apem ini harus hari demikian, ini enggak harus pasangannya ini, bubur putih, bubur merah, bubur ini apalagi, ada gulang galing, ada, jenang jendol dan sebagainya, ini tidak perlu. Buat apa tidak jadi masalah. Apa yang sebelumnya saya mobil juga bahwa Suriu juga akan ikut intikhabat pemilu. Ternyata sekarang sudah berlangsung. Mengarahkan untuk ikut pemilu memilih partai PKS. Dari fatwa Firanda dan lain-lainnya. Hanya bilang, daripada begitu milih orang-orang yang tidak genah. Buat aja partai sendiri, ya enggak? Partai Salafi gitu. Pilih orang jenggot yang pakai cadar. Daripada milih orang yang tidak punya jenggot. Ya enggak? Pakai bantolun. Karpet yang kotor dan terkena najis di lantai tumbuk dengan karpet bersih. Apa bisa untuk salat? Bisa. Kalau di atasnya bisa. Banyak pertanyaan ini. Nanti sama Syekh Hasan Qasim Raimi kasih pertanyaan banyak. Bolehkah seorang istri berhias di salon untuk menyenangkan suami? Boleh-boleh aja, yang penting jangan tasabbuh. Tasabbuh dengan kafirat. Kenapa hari ini talimnya tentang jin? Karena banyak yang mengikuti jin, ini perlu diadakan talim khusus jin. Saya mobil dalam talimnya Setiap kali ta'lim biasanya ada nahu. Ada nahu setiap kali ta'lim. Ada Sahih Bukhari dan nahunya. Nah, Sahih Muslim dan nahunya. Enggak percaya dengarkan. Kadang Sahih Bukhari ini bahas pemilu. Kadang yang dibahas Abdul Majid Az-Zindani. Kadang Sururi. Kadang yang lainnya. Pelajaran Sahih Bukhari kok ini bahas pemilu. Orang yang tidak pernah duduk dengan ulama itu diam lebih baik, ya enggak? Kalian ngomong dagang, setelah itu ngomong orang, ya enggak? Sama aja. Seharusnya dagang yang bicarakan. Tayyibillah wa nashah.